Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan dan kajian kita yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa kriteria keabsahan terkait dengan hewan kurban, bahwa di antara permasalahan yang harus diperhatikan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya adalah ada di sana cacat-cacat pada hewan kurban yang tidak mempengaruhi keabsahannya. Keadaannya cacat, tapi sangat ringan cacatnya. Kemudian, diantara syaratnya juga adalah bahwa hewan yang akan dikurbankan benar-benar miliknya. Bukan didapat dari hasil curian atau didapatkan dari amalan-amalan yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mencuri, merampas, mengakui dengan batil, atau yang lainnya. Barakallahu fikum ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Permasalahan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yang penting juga untuk kita ketahui, adalah tata cara keabsahan penyembelihan hewan kurban. Bagaimana hewan kurban itu bisa sah dengan tata cara yang telah ditetapkan dan juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin sebelum kita membahas lebih detail bagaimana tata cara atau kaifiyah at-tadkiyah, ya, mungkin lebih dulu mungkin kita sebutkan kapan hewan kurban itu harus disembelih. Barakallahu fikum. Tentunya waktu penyembelihan hewan kurban disembelih setelah ditegakkannya sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat maka boleh untuk disembelih. Tidak dipersyaratkan menunggu hingga selesainya khutbah. Nah, apabila di satu tempat tidak terdapat pelaksanaan sholat id misalnya, maka waktunya diperkirakan dengan panjangnya waktu pelaksanaan id. Barakallahu fikum. Maka siapa yang menyembelih sebelum waktunya, ya, barang siapa yang menyembelih sebelum waktunya, barakallahu fikum, dinilai daging tersebut adalah daging biasa. Ya. Daging biasa, barakallahu fikum, bukan daging kurban. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahullah dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuka wa man dhabaha qabla an yusalliya fal yu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang mengerjakan sholat sebagaimana sholat yang kami kerjakan. Maksudnya adalah barakallahu fikum id, sholat id. Dan menyembelih hewan kurban sebagaimana yang kami lakukan. Maka telah benar kurbannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaknya dia mengganti dengan yang lain. Nah, artinya mengganti dengan yang lain bahwa kurban yang dia tunaikan tadi atau yang dia sembelih sebelum sholat tadi ternilai bukan daging kurban, hanya sebatas sembelihan daging biasa. Nah, demikian juga hadis Al-Bara juga tentang kisah Abu Burda radhiyallahu anhu yang menyembelih sebelum sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syatuka syatelahmin, bahwa kambingmu ini adalah kambing untuk diambil dagingnya saja, artinya bukan kambing kurban. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan waman naharo qa anam waman naharo fa'im qa'iman fa'innama وَمَنْ نَهَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمَ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ شَيْءٌ. Artinya, وَمَنْ نَهَرَ, barang siapa yang menyembelih sebelum id, maka itu hanyalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya saja, bukan termasuk hewan kurban sedikitpun. Maka dari itu, pada permasalahan kurban ini ada tata caranya, ada aturannya. Kalau dalam bahasa perusahaan ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Ini prosedur yang ditentukan oleh syariat bahwa kurban itu harus dari binatang ternak jenisnya ini sendiri. Harus terbebas dari cacat. Ini SOP. Ya, prosedur yang memang ditetapkan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melangkahi atau melanggar prosedur yang ditetapkan. Jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka tentunya ya, sebuah amalan ini adalah amalan yang keliru, amalan yang tidak ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga waktu penyembelihan ditentukan. Jangan sampai kita menyembelih sebelum waktunya. Mungkin kita menganggap bahwasanya daripada nanti terlalu sibuk karena kebetulan kambing atau kurban sapi di tahun ini membludak. Ya. Biar terbagi di hari yang pertama sudah kita cicil dulu sebelum waktu sholat id sudah disembelih. Maka tidak sah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menyembelih ya, di awal waktu, yaitu setelah sholat. Akhir waktu penyembelihan adalah barakallahu fikum hari ke-13 ba'dal asr, sebelum matahari terbenam. Nah, jadi waktu penyembelihan hewan kurban ada 4 hari. Idul Adha 3 hari sesudahnya, 11, 12, 13. Nah, sehingga berakhir waktu penyembelihan dengan apa? Tenggelamnya matahari di hari ke berapa? Ke-6, ke-13. Nah, yakni hari ke-4. Hari ke-13 yaitu hari ke-4, 10, 11, 12, 13. Nah, yakni tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah pendapat ya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya. Barakallahu fikum, al-Imam Atha bin Abi Rabah, al-Imam Al-Afza'i dan yang lainnya, rahimahumullahu jami'an. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada aturan menyembelih itu boleh siang ataupun malam? Ya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengenai kebolehan menyembelih hewan kurban pada waktu pagi, siang ataupun sore. Ya. Boleh. Nah, mereka hanya berbeda pendapat pada malam hari. Boleh enggak pada malam hari itu disembelih hewan sebagai hewan kurban? Ya. Maka di antara pendapat para ulama tersebut, kesimpulannya boleh, ya, boleh karena tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Boleh mengadakan penyembelihan di waktu malam hari. Boleh. Barakallahu fikum. Dan ini adalah tarjih yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Demikian juga fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah. Nah, di dalamnya ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Nah, itu terkait dengan waktu penyembelihan. Ya, jangan sampai jadi panitia misalnya, ketika kita sebagai panitia atau orang yang diamanahkan untuk menyembelih hewan kurban, lebih baiknya jangan menunda. Ya. Kalau bisa di awal waktunya, kemudian daging itu diberikan kepada pengkurban atau juga disedekahkan kepada masyarakat, ya. Barakallahu fikum, silakan segera untuk ditunaikan penyembelihan itu. Nah, lebih baik daging yang diberikan adalah daging yang memang masih segar, ya, masih segar, sehingga masyarakat pun juga bisa langsung menikmati daging itu. Wallahu alam bisawab. Sehingga panitia harus bisa memperhitungkan, ya, ini penyembelihan ini bisa sehari atau dua hari, tidak mengapa. Ya. Dijadikan dua hari, dijadikan tiga hari pun tidak mengapa. Selama waktu penyembelihan itu adalah waktu yang memang disyariatkan di sana boleh untuk sembelihan kurban itu disembelih pada saat itu. Nah, ada sebuah pertanyaan, bolehkah kita berkurban, ya, meniatkan kurban setelah ditunaikannya sholat Idul Adha, ya, berniat berkurban setelah ditunaikannya sholat Idul Adha, mungkin setelah 10 Dzulhijjah, yakni ketika hari Tashrik tanggal 12 Dzulhijjah, baru dia ada niatan untuk menyembelih hewan kurban, atau dia ketika itu sudah punya uang, ya, di sebelum Idul Adha dia tidak memiliki uang untuk menyembelih hewan kurban. Tapi ketika tanggal 11 dia ada rezeki, bisa dibelikan kambing atau sapi, ya. Maka apakah yang seperti ini boleh? Maka jawabannya boleh. Karena apa? Karena di saat-saat itu adalah masih yaumun nahar atau ayyamun nahar, hari-hari makan dan minum atau hari-hari yang di sana disembelih hewan kurban. Maka jawabannya boleh. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian yang perlu juga dikaji dan juga ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti adalah terkait dengan tata cara penyembelihan. Ya. Kapan sembelihan itu dianggap sah, halal dimakan, kapan tidak? Di antaranya yang pertama adalah at-tasmiyah, yakni membaca basmalah. Ya, membaca basmalah atau bismillah. Nah, beliau menyatakan wat tasmiyatu 'ala dzabiha syartun min syuruti sihhati tazkiyah. Dan basmalah, ucapan bismillah atas sembelihan merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya penyembelihan itu sendiri. Wala tasqutu la 'amdan wala sahwan wala jahlan. Nah, syarat ini tidak bisa gugur baik karena sengaja, lupa ataupun karena jahil atau tidak tahu, enggak bisa gugur. Harus ditunaikan, harus diamalkan ucapan basmalah ini. Wa dzalika li annaha minasyurut, dikarenakan ya, ucapan basmalah ini merupakan syarat-syarat sahnya sembelihan. Nah, wali annallaha qala wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian makan dari apa yang disembelih tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, karena merupakan syarat, jika dia sengaja tidak membaca basmalah atau lupa membaca basmalah atau tidak tahu membaca atau tidak tahu karena hukumnya misalnya, ya, sehingga dia tidak membaca basmalah ketika menyembelih, maka sembelihan tersebut teranggap tidak sah. Nah, dan ini adalah pendapat yang terkuat dari perbedaan pendapat yang ada. Nah, tidak hanya itu, di sana juga disebutkan karena tidak sah tadi, maka haram untuk dimakan. Nah, dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yuzkur ismallahi alaihi, dan janganlah kamu memakan dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka syarat ini berlaku pada penyembelihan hewan kurban. Dasarnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, rawahul Bukhari dan juga Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkurban dengan dua kambing yang bertanduk dan warnanya putih bercampur hitam. Disebutkan dalam hadis itu wa yusammi wa yukabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah dan bertakbir, ya. Bismillahi Allahu akbar. Ya, para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hukumnya membaca basmalah wajib, adapun bertakbir mustahab, sunnah. Ya. Jadi cukup membaca bismillah disembelih hewan kurban itu sah sudah tanpa membaca takbir. Kalau bismillahi wallahu akbar maka lebih sempurna. Kenapa lebih sempurna? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca demikian. Tapi sekedar membaca basmalah sebagaimana ayat yang disebutkan di sini, ya. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'kulu Mimma lam yadhkurismallahi alaihi, jangan kalian makan daging hewan yang ketika disembelih tidak dibacakan bismillah. Jadi cukup bismillah sudah mencukupi. Barakallahu fikum. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya, di antara syarat sembelihan adalah la budda aidan ayyakuna dzabih aqilan. La budda aidan ayyakuna dzabihu aqilan. Hendaknya atau seharusnya yang menyembelih hewan kurban itu adalah orang yang berakal. Dalam artian di sini jangan orang gila. Fa in kana majnunan fa innahu la tashihu tazkiyatuhu walau samma. Jika sembelihan tadi disembelih orang yang gila, ya, tidak berakal, maka tidak sah sembelihan tersebut walaupun dia membaca bismillah. Ya. Walaupun orang gila tadi membaca bismillah, tidak sah. Kenapa? Li'annahu la qasada lahu. Disebabkan karena tidak ada niat dan kehendak pada dirinya. Karena dia termasuk orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pena takdir atau catatan amalannya sehingga tidak terangkat. Apa yang dilakukan, baik itu amalan baik ataupun amalan jelek, maka pena itu diangkat, tidak teranggap apa yang telah diperbuatnya. Kalau dia sholat misalnya, dia gila, tapi dia rajin sholat, tidak teranggap. Dia gila juga melakukan sebuah kemaksiatan, maka tidak dosa dia. Begitu juga ketika dia menyembelih hewan kurban. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, atau disebutkan juga sebagiannya, bahasanya ini adalah syarat keempat. Ayyakuna musliman au kitabiyan. Yang menyembelih harus muslim atau ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab di sini Yahudi ataupun Nasrani. Nah, untuk muslim permasalahannya sudah jelas, ya. Adapun ahli kitab al-Yahud wa Nasara pada dasarnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Jadi boleh memakan sembelihan ahlul kitab, boleh. Nah, sehingga yang dimaksud makanan ahli kitab dalam ayat ini adalah sembelihan mereka. Sebagaimana juga ditafsirkan oleh para ulama salafuna salihin. Nah, barakallahu fikum. Para ulama, bahkan mayoritas para ulama, ya, menyebutkan bagaimana penyembelihan ahlul kitab yang dipersyaratkan atau yang dibolehkan untuk dimakan di sini. Para ulama menyatakan sembelihan ahlul kitab, ya, yang dimaksudkan di sini adalah harus sesuai dengan tata cara Islam. Ya. Nah, sebagian ulama yang lain menyatakan terkhusus hewan kurban ia tidak boleh disembelih oleh ahlul kitab ataupun diwakilkan kepada mereka. Ini pendapat sebagian ulama. Sebab apa? Kurban adalah ibadah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ia hanya boleh dan sah dilakukan oleh seorang muslim. Nah, tentunya di masa ini atau di lingkungan kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan orang muslim yang menyembelih, ya, sehingga tidak ada kerepotan dan juga tidak ada kesusahan bagi kita untuk menyembelihkan hewan kurban kita melalui tangan-tangan orang-orang muslim dibandingkan tangan ahlul kita. Nah, Wallahu alam bissawab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang berikutnya atau tata cara yang perlu diperhatikan di sini adalah inharud dam, ya, terpancarnya darah, ya, terpancarnya darah. Ini sembelihan tersebut ada pancaran darahnya. Nah, tentunya agar sembelihan tersebut sempurna, ya, bisa terpancar darahnya, tentunya yang harus kita perhatikan adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih tentunya terbuat dari benda yang tajam, semisal besi, atau dari batu yang sangat tajam. Ya, tidak boleh dari kuku, tulang, ataupun gigi. Ya. Nah, dari besi, baja, dan yang alat yang semisalnya, yang tajam. Sehingga disyariatkan sebelum menyembelih hewan kurban, maka diasah terlebih dahulu sampai tajam. Diriwayatkan dari sahabat Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dama wa dhukira smullahi alaihi faqul laisa sin laisa sinnu wadh-dhufra amma sinnu fa'azmun wa amma dhufru famudal habasyah." Segala sesuatu yang memancarkan darah disebut dan disebut nama Allah padanya, yakni disebut nama Allah bismillah, ketika disembelih maka makanlah. Ya, sekali lagi, segala sesuatu yang memancarkan darah dan juga disebut nama Allah di dalamnya ketika menyembelih makanlah. Tidak boleh menggunakan, ya, pisau atau menggunakan pisau dari yang terbuat dari gigi dan kuku. Nah, tidak boleh. Adapun gigi adalah tulang, adapun kuku itu adalah pisau yang dipakai orang Habasyah untuk menyembelih. Jenisnya adalah menggunakan kuku, entah kuku apa di sini. Ya, mungkin kuku binatang yang tajam. Ya, tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, kemudian tercapainya, ya, terpancarnya darah tadi juga diantara sesuatu yang harus terperhatikan adalah ketika menyembelih dia harus memutus dua urat tebal yang mengitarinya, disebut dalam bahasa Arabnya al-wadajan au al-wajan. Nah, dipotong itu, ya, al-wadajan ini dipotong, ya, di yang ada di tenggorokannya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika itu terputus, ya, maka terpancar darah tersebut. Disebutkan di dalam atau disebutkan oleh Syekh, ya, apa saja istilah yang ada di urat-urat leher hewan kurban tadi, ya. Barakallahu fikum. Di situ ada beberapa urat leher, ya. Ada 4 bagian pada leher hewan kurban. Nah, 1 dan 2 itu disebut al-wadjan, ya, yaitu 2 urat tebal yang mengitari tenggorokan. Kemudian yang ketiga al-hulqum, ya. Ini ada satu saluran di situ disebut al-hulqum. Kemudian al-mari, saluran untuk makan dan minum. Nah, ini sebisa mungkin terputus. Ya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang juga penting untuk disebutkan terkait dengan apa tata cara penyembelihan ini, para ulama menyebutkan di sini tidak disyariatkan meniatkan lafadz. Ya. Nah, tidak disyariatkan meniatkan lafadz. Lafadz apa? Niat, nawaitu dan yang lainnya, enggak ada. Nah, boleh mengucapkan, ya. Ya, boleh mengucapkan Allahumma hada an fulan. Ya. Ya Allah, sembilan ini dari fulan. Boleh. Nah, tapi ucapan ini tidak bisa disebut sebagai apa? Niat, bukan. Tanpa mengucapkan ini pun boleh. Jadi tidak harus diucapkan. Tapi kalau ada yang mengucapkan Allahumma hada an fulan, boleh. Barakallahu fikum. Kemudian juga yang sering di kadang-kadang kita dapati, salah satu perkara yang bukan dicontohkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya dan para ulama kita adalah melumuri dahi dengan darah kurban sembelihannya. Ini adalah perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafun salihin. Ya, habis menyembelih kemudian diusapkan darah kurbannya itu ke dahinya. Entah untuk apa, ya. Yang jelas ada yang seperti itu, ya. Dia meyakini bahwasanya ini adalah bagian dari syariat. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, boleh bagi seorang terkait dengan setelah disembelih, apakah boleh bagi yang berkurban untuk memakan hewan kurbannya? Maka jawabannya boleh. Bahkan sebagian ulama mewajibkan mengambil sebagian dari kurbannya. Bahkan di antara mereka juga membolehkan untuk mengambil semuanya. Boleh. Nah, tapi yang disukai adalah selain juga dia mengambil hewan kurban itu untuk dirinya dan keluarganya, juga disedekahkan kepada orang-orang miskin dan masyarakat. Ya. Dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ia ingin bagikan. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian darinya, yakni hewan kurbanmu. Ya, ambil mungkin pahanya, hatinya, ya, atau iganya, silakan. Nah, wa'at'imul ba'isal faqir, dan berikan untuk dimakan orang-orang fakir. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kaum muslimin untuk memanfaatkan hewan kurbannya, dimakan sendiri dan juga sebagiannya diberikan untuk orang lain. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan kemudian yang berkurban saya enggak ambil. Jangan. Ya, ambil. Ya. Anu, enggak bisa masaknya. Ya sudah, kalau enggak bisa masak, dibakar, dimakan hewan kurbannya. Niatkan bahwasanya ini adalah menjalankan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan pembagiannya, apakah dibagikan mentah atau dalam keadaan masak, dalam permasalahan ini masalahnya sangat fleksibel. Silakan, baik itu dibagikan mentah, silakan, baik dibagikan dengan masak atau sudah dimasak, silakan, tidak mengapa. Ya, akan tetapi yang perlu diingat di sini boleh, enam, tidak boleh bagi orang yang berkurban menjual salah satu bagian hewan kurban. Nah, tidak boleh mengambil keuntungan dengan menjual salah satu bagian dari hewan yang telah dia kurbankan. Misalnya, dia ambil kulitnya, dijual. Kemudian keuntungannya dia ambil. Ya. Maka, tidak boleh di sini. Kalau kulitnya untuk diberikan kepada orang lain, kemudian orang lain yang menerima kulit ini lalu menjualnya, maka yang seperti ini boleh. Tapi kalau kulit itu diambil, saya berkurban sapi, habis nyembelih, tolong kulitnya nanti ya dibungkus kemudian taruh di motor saya ya, saya mau jual. Ya. Maka ini nggak boleh kalau kita sebagai pengkurbannya. Tapi kalau kita ambil kulit itu kemudian kita bagikan kepada tetangga kita karena tetangga kita tadi mungkin senang dengan kulit hewan itu, bisa disamak, bisa ini atau dimanfaatkan atau mau dijual lagi, silakan. Yang jelas yang di sini ya intinya kita tidak boleh memanfaatkan hewan kurban kita. Nah, sehingga dalam fatwa al-lajnah ad-da'imah disebutkan idza a'ta jildul udhiya lil faqir, apabila kulit hewan kurban itu diberikan kepada orang miskin, awakiluhu awakilahu fala mani'a min bai'ihi wantifa'ul faqir bi samanihi, maka tidak masalah bila dia menjualnya atau menggunakan hasil penjualan tersebut. Wa innamal ladhi yamna min bai'ihi wal mudahhi faqat, yang terlarang untuk menjual kulit hewan kurban ia adalah pihak yang berkurban saja. Ya. Maka hati-hati bagi yang berkurban, jangan sampai kita mengambil keuntungan harga atau yang lainnya dari kurban kita atau hewan yang telah kita kurbankan. Tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Sepertinya mungkin sudah cukup pembahasan terkait dengan hewan kurban ini. Ya, pembahasan yang sangat singkat. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada awal pembahasan kita insyaallah sudah membekali diri kita semuanya untuk ibadah kurban di tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Semoga apa yang nanti kita amalkan sejak di awal bulan Dzulhijjah dan juga ketika sembelihan sampai akhir hari tasyrik, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menerima ibadah kita ini sebagai amalan salihah, amalan yang diterima oleh Allah azza wa jal. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.